sepanjang jalan yang penuh batu-batu putih, dan kiri kanan tampak pohon-pohon yang tinggi. Kulangkahkan kaki seirama burung bernyanyi. Indah yang terasa sejuk dalam hati. La la la la la la la la la la la. Seakan tak mau pergi lagi. La la la la la la la la la la la la la. Seakan gembira bercanda di kesian kali, ditemani oleh anak agembala. La la la la la la la la la. Berapa lama lagi, tanya mereka. La gembira bercanda di tepian kali, ditemani oleh anak agembala. La la la la la la la la la. Berapa lama lagi, tanya mereka. La I'm not afraid.